بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan kurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita masuk ke dalam bab nomor 44. Babu al-qadari al-mustahabbi minal ma'i fi ghuslil janabah wa ghuslil rajuli wal mar'ati fi ina'in wahidin fi halatin wahidah wa ghuslu ahadihima bifadlil akhar. Bab pembahasan tentang ukuran yang dianjurkan, ukuran air yang dianjurkan di dalam mandi junub. Ini maksudnya berapakah ukuran air yang dipakai dalam mandi junub yang dianjurkan. Wa ghuslu rajuli wal mar'ati fi ina'in wahidin fi halatin wahidah. Kemudian juga membahas dalam bab ini tentang mandinya suami istri di satu bejana dalam keadaan yang sama. Kemudian juga dibahas dalam bab ini usulu ahadihima bifadl akhar. Suami atau istri mandi dengan memakai sisa air yang dipakai oleh pasangannya. Ada tiga pembahasan. Kaum muslimin telah sepakat bahwasannya air yang menjadikan sah dalam berwudu dan mandi ghairu muqaddar, tanpa dibatasi, tanpa ditentukan. Ya, kaum muslimin telah sepakat bahwa air yang dipakai di dalam mandi dan wudu yang sah itu tidak dibatasi atau tidak ditakar. Bal yakfi fihi al-qalil wal-kathir, malahan cukup atau sah di dalam berwudu atau mandi itu baik sedikit maupun banyak. Idza wujida syartul ghusli, apabila dengan jumlah tadi itu mencukupi syarat mandi. Ya, sedikit enggak apa-apa tapi cukup mandinya. Apa syarat mandi? Wa huwa jaryanul ma juryanul ma 'ala al-a'dha, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dia mengatakan, wa qad yurfaqu bil qalili fayakfi. Terkadang dia bersikap baik di dalam air yang sedikit sehingga mencukupinya. Jadi pandai-pandai dia memakai air itu yang sedikit. Wa yakhriqu bil katsir fa yakfi. Dan dia boros memakai air yang banyak sehingga tidak mencukupi. Ya. Jadi kalau seandainya pandai dia memakai air yang sedikit, mencukupi dia mandi asalkan jerian, yakni mengalirkan air. Mungkin dengan tangan sebagaimana kita dengan apa? Ketika kita berwudu, kita ambil tangan kita. Ya, kita alirkan air itu. Tidak kita pakai gayung yang besar. Ya, pakai gayung gadang banyak tumpah daripada menyentuh kepada tubuh kita. Dan boleh jadi dia memakai air banyak tumpahnya, ya, sehingga tidak mencukupi. Qala ulama, ulama mengatakan, wal mustahabbu alla yanqusu fil ghusli anfa, dianjurkan di dalam mandi itu tidak kurang dari alhamdulillah ya bismillah dianjurkan di dalam mandi tidak kurang dari satu sha'. Berapa satu sha' ini? Satu sha' itu ya 4 mud. Ya. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah ukuran-ukuran ini. Alhamdulillah. Yahdiullah salamana. Wa ajmal ulama 'ala an-nahy 'anil israf fil ma. Ulama telah sepakat. Terhadap apa sepakatnya? Terhadap dilarang berlebih-lebihan di dalam memakai air. Boros memakai air. Walau kana ala syati'il bahr. Walaupun di tepi pantai. Ya. Wal adhhar annahu makruhun karahata tanzih. Kalau ditinjau zahirnya larangan itu maknanya adalah larangan untuk makruh. Artinya nilainya sampai kepada makruh. Ya. Qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan al-israf wa haramun wallahu a'lam. Berlebihan itu haram. Mubazir. Mandi misalkan itu kebutuhan dia menghabiskan air 2 bak. Contoh ya. Mandi pakai apa namanya? Yang dimasukkan air ke dalam. Nah ya. Itu berapa? Mungkin 1 kubik. 1 kubik itu bisa 1 keluarga. Nah. Mandi 1 sak sudah cukup. Subhanallah ya. Kalau begitu enggak perlu mahal-mahal bayar air. Ya. Butuh 1 sak. 1 sak itu ya kurang lebih 1 ember lah. Enggak pula ember yang besar. Nah. Nah, maka kita perlu lihat sabunnya. Jangan sabun yang bergelinyi. Ah, 10 kali bilas masih alun dan bilang, ya. Jadi, ya sabun itu tidak, sampo dan sabun tidak merupakan syarat sah mandi junub. Ya kalau begitu, kalau mandi tanpa sampo, tanpa sabun sah, sah. Asalkan seluruh tubuh kita sudah basah. Basah dengan artinya sudah dialirkan oleh air. Baik. Wa amma tathhiru ar-rajuli wal mar'ati min ina'in wahidin. Adapun bersucinya suami istri dari satu bejana. Ya, mandi bareng gitu. Dari satu wadah. Fa huwa jaizun bi ijma'il muslimin. Dia adalah boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin li hadhihi al-ahadith allati fil bab, disebabkan oleh hadis-hadis yang di dalam bab ini ya yang akan kita baca. Wa amma tathhiru al-mar'ati bi fadli ar-rajul fa jaizun bi ijma'i Allah. Jadi mandinya atau bersucinya suami dari suami dan istri dari satu bejana adalah sah. Kemudian mandinya perempuan dari sisa air suami, sisa air mandi suami juga boleh. Misalkan bak, ya, baknya udah dipakai, masih tersisa air, lalu dipakai air itu, ya, maka air itu adalah sah dipakai oleh suami oleh istri. Setelah itu wajah izin ijma ulama, dan itu adalah sah berdasarkan ijma juga. Ya. Wa amma tathhiru ar-rajuli bi fadliha fa huwa jaiz. Adapun bersucinya laki-laki dari sisa air perempuan, air mandi perempuan atau istri, fa huwa jaizun indana wa inda Malik wa Abi Hanifah wa jamaahir ulama. Maka itu adalah boleh menurut kami, yakni menurut mazhab Syafi'i dan menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama. Sawa'un khalat bihi aw lam takhli. Apakah dia mandi sendirian atau tidak? Qala ba'du ashabina wala karahata fi dhalika li ahadits sahihati al-waridati bi, dan tidak ada nilai makruh. Ya, di dalam hal itu disebutkan hadis-hadis yang sahih yang datang tentang tersebut. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa Dawud ila anna idza khalat bil ma'i ista'malathu la yajuzu lir rajul isti'mal fadliha. Imam Ahmad bin Hanbal dan Dawud Zahiri, dia berpendapat bahwa apabila istri mandi sendirian, dia sendirian dengan air itu memakainya lalu dia pakai, maka tidak boleh suami atau laki-laki memakai sisa airnya atau kelebihan airnya. Waruya hadha an Abdullah ibn Sarjis wal Hasan al-Basri. Hal itu diriwayatkan oleh pendapat ini adalah Abdullah Sarjis dan Hasan al-Basri. Waruya an Ahmad rahimahullah ta'ala ka madhhabina. Dan diriwayatkan juga pendapat dari Imam Ahmad seperti mazhab kita ini, yakni boleh secara mutlak mandi sendirian atau mandi bareng. Ya. Kemudian waruwi anil Hasan wa Sa'id bin Musayyib karahata fadliha mutlaqan. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri, juga Sa'id bin Musayyib, makruh memakai sisa air istri, yakni air mandinya, mutlaqan secara umum. Ya. Wal mukhtar ma qalahu jamaahir li hadzal hadits sahih fi tathhirihi ma azwajihi wa kullu wahid minhumma yasta'mil fadl sahibihi wa la ta'thira lil khulwa wa qad thabata fil hadits al akhar annahu sallallahu alaihi wasallam ihtasar fadl ba'di azwajihi wa Abu Dawud at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa ashab as-sunan. Maka pendapat yang dipilih adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih di dalam bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Dan masing-masing di antara mereka memakai sisa dari air pasangannya. Ya. Dan tidak ada pengaruh dia mandi sendirian. Ya. Karena telah ada dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air sebagian istrinya. Jadi istrinya sudah mandi, dia datang. Ya, baik itu hadis yang dalam Sahih Muslim. Tasarra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fadl Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air yang dipakai oleh Maimunah. Berarti waktu itu Maimunah mandi sendiri. Begitu juga dalam Ashabus Sunan. Tasarra ba'du azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafna. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu minhu aw yatawadda'. Aw yatawadda' minhu aw yaghtasil. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, maksudnya Nabi sallallahu istri Nabi salah seorang dari istri Nabi mandi. Kemudian datang Nabi ya, beliau berwudu atau mandi dari sisa air itu. Faqalat, lalu dia mengatakan istrinya tadi yang mandi. Apa katanya? Ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Ya Rasulullah, aku tadi ini junub. Ya Nisa, ini mandi junub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yujub. Sesungguhnya air tidak menjadi junub. Ini air itu suci. Qala Tirmidzi huwa haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi dia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Wa amma al-hadits alladhi jaa'a bin-nahyi. Adapun hadis yang datang melarang mandi dari sisa mandinya istri, huwa hadithul Hakam bin Amr. Dia adalah hadis Hasan Hakam bin Amr. Fa ajaba ulama anhu bi ajwibah. Ulama memberikan tanggapan terhadap hadis Hakam bin Amr. Ahaduha, di antara jawabannya atau komentarnya adalah annahu dhaif. Buah hadis yang melarang mandi suami dari sisa mandi istri adalah hadis yang lemah. Da'afahu a'immatul hadis minhumul Bukhari wa ghairuhu. Didhaifkan oleh imam-imam hadis, di antara mereka itu adalah Imam Bukhari dan yang lainnya. Kemudian komentar yang kedua, yang dilarang itu, kalau misalkan taruhlah hadisnya sahih, lalu yang dilarang itu annal muradun nahyu an fadli a'dha'iha wa huwa al-mutasaqit minha wa dhalika musta'man. Dikatakan bahwa yang dilarang itu adalah sisa dari anggota wudhunya. Maksudnya adalah air yang menetes dari anggota wudhunya. Ya, jadi misalkan dia mandi lalu ditampung airnya, ya, bekas dari sisa air yang jatuh dari anggota wudhu. Nah, kalau misalkan ada larangan, maka maksud dari larangan itu adalah di sini. Wa dzalika musta'mal. Hal itu karena air tadi sudah terpakai untuk tujuan menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Al-thalith anna an-nahya lil-istihbab wal-afdal. Wallahu a'lam. Yang ketiga, dipandang bahwasanya larangan itu untuk anjuran yang lebih afdal. Yang dimaksudnya apa? Kalau bisa, jangan dipakai. Ya. Tapi kalau dipakai pun tidak apa-apa. Baik. Ini kalau seandainya ada larangan. Tapi kalau dari hadis yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan hadis yang dhaif sudah selesai. Hadis dhaif tidak bisa kita pakai. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama, wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina'in huwa al-faraq min al-janabah. Dengan sanadnya kepada Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sebuah bejana. Seperti apa bejananya itu? Huwa al-faraq. Ya. Jadi orang Arab itu bejana itu punya nama-nama sendiri, ukurannya juga sendiri. Al-faraq ini ukurannya adalah 3 sa'. 3 sa', kalau kita berbicara satu mud, satu sa' adalah 4 mud. Setiap mud 0,75 berarti 3 liter. 3 liter kali 3, 9 liter. Bejana 9 liter. Minal janabah, mandinya dari mandi junub. Kemudian hadis berikutnya, yang tadi adalah hadis 724. 725 haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Ibnu Rumh qala akhbarana Al-Laits ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Amr An-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan kilahum 'an Az-Zuhri 'an 'Urwah 'an 'Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu fil qadah wa huwa al farq wa kuntu aghtasilu ana wa huwa fi ina'in wahid wa fi hadith Sufyan min ina'in wahidin qala Qutaibah qala Sufyan al farq thalathu asu. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi fil qadah, yakni dengan memakai qadah, bejana. Lalu dikatakan wa huwa al-faraq, dia adalah faraq, yakni wadah yang kalau diisi isinya adalah 3 sa' atau 9 liter. Wa kuntu aghtasilu ana wa huwa fil ina'il wahid, dan aku mandi bersama beliau dalam satu bejana, dalam riwayat yang lain min ina'in wahid, dari satu bejana. Sufyan mengatakan wal farq thalathatu asu, al farq itu 3 sa'. Maksud dari 3 sa' di sini, Ya, maksud dari disebutkannya faraq, dia menyebutkan jenis wadah yang dipakai, bukan jumlah air yang dipakai. Ya. Namun air yang dipakai tetap dengan kebiasaan Nabi, ya, yaitu satu sa'. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dia mengatakan falafdhu min huna al-muradu bihi biha bayanul jins, lafaz al-faraq. Di sini tujuannya adalah menjelaskan jenis wadah yang dipakai. Wal ina'u alladhi yasta'mil al-ma' minhu, yakni jenis bejana yang dipakai untuk air. Walaysa al-murad annahu yartasilu bima'il farq, bukan maksudnya beliau mandi dengan air penuh dalam satu bejana itu. Ya farq, yaitu 9 liter. Tidak. Bidalil hadis al-akhir, dengan dalil hadis yang lain, kuntu aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadhi yuqala lahu al-farq. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari sebuah bejana yang dinamakan dengan faraq. Ya. Dan dengan dalil yang lain, hadis yang lain, yaghtasilu bis-sa'. Beliau mandi satu sa'. Baik. Hadis 726. Wa haddatsani Abdullah bin Mu'adz al-Anbari qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'batu an Abi Bakr bin حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدت بعناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤسهن حتى يكون كالوفرة. Dengan sanadnya kepada Abi Salamah bin Abd Rahman, ini adalah keponakannya Aisyah. Karena Abd Rahman di sini adalah Abd Rahman bin Bakar. Qala dakhaltu ala Aisyah. Aku datang kepada Aisyah. Ana wa akhuha min ar-radha'. Dan saudaranya Aisyah sepesusuan. Berarti mahramnya. Fasa'alha an wuslin nabi min ajab. Lalu dia bertanya tentang mandinya Nabi, mandi junub. Fada'at bi'ina'in qadr sa'. Dia minta datangkan bejana seukuran satu sa' air. Fakta salat beliau mandi. Wa bainana wa bainaha sitrun. Antara beliau, antara kami dan antara Aisyah ada sitr, ya, membatasi. Fa'afragat ala ra'siha thalathan. Beliau tuangkan air 3 kali ke kepalanya. Wa kana azwaju Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'sihinna hatta yakuna kal wafra. Lalu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menjadikan kepala mereka seperti wafrah, yakni wa hiya ma la yujawizu udhunayhi وفر ما على الأذنين من الشعر. قال قاضي عياد: المعروف أن النساء العرب إنما كنا يتخذن القرون وذوائب لعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلنا هذا بعد وفاته لتركهن التزيين والاستغنائهن عن تطويل الشعر. يعني menunjukkan bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambutnya, ya, mengambil dari rambutnya sampai seperti wafrah. Wafrah itu adalah yaitu yang tidak melewati dari kedua al-lamma ma yulammu bil mankibaini min asy-sya'r. Yani dia lebih banyak daripada lebih banyak daripada lamma. Ya, wafra asba' wa akthar min lamma. Dia lebih banyak dari lamma. Lamma itu ma yulammu bil mankibaini min asy-sya'r. Yani yang dikumpulkan di antara dua bahu. Maksudnya di sini bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, mereka tidak mempercantik diri dengan rambutnya. Orang Arab dahulu terkenal dengan bahwasanya kecantikan perempuan itu adalah di rambut, yaitu rambutnya panjang sehingga ada yang dijalin. Itu adalah tanda dari kecantikan. Yang namanya rambut, kata orang bahwasanya itu adalah mahkotanya wanita. Nah, maka rambutnya panjang. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, mereka tidak memperhatikan rambutnya lagi karena mereka tidak mau menghias diri. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka dengan sebab itu mereka potong rambutnya. Ya. وهذا الذي ذكره قاضي عياد من كونهن فعلنه بعد وفاته لا في حياته. Yang dikatakan oleh qadhi Iyad ini karena mereka melakukan setelah Nabi meninggal dunia, bukan pada zaman Nabi. وكذا قاله ايضا غيره, selainnya juga mengatakan demikian. Ya. وهو متعين, inilah pendapat yang terkuat. ولا يظن بهن فعله في حياته, dan jangan dikira bahwasanya mereka melakukan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa fi dalilun ala jawaz takhfif syu'ur linnisa. Ini menunjukkan bahwa bolehnya wanita memotong rambut, meringankan rambutnya. Apalagi kalau seandainya susah untuk menghiasi mengurus rambut. Ada kadang-kadang perempuan itu enggak pandai mengurus rambutnya. Ya, nah, kalau dipotong lebih ringan, lebih mudah untuk mengurus rambut. Karena rambut panjang punya butuh waktu untuk mengurus. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi satu sa'. Ini adalah dalam tiga hadis ini. Ya, mudah-mudahan cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti atau besok kita lanjutkan kembali hadis-hadis yang masih tersisa. صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.